Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada beberapa hari ini kita telah mendapatkan hikmah, kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, kata-kata bijak melalui Al-Quranul Karim, sehingga tepatlah bila dikatakan kemudian, tiada perkataan seindah Al-Quran, tiada kalam seindah kalamullah. Untuk itu Al-Quran disebut dengan Kitabun Karim atau Kitabun Hakim, karena dia penuh dengan berita-berita kemurahan, berita-berita penuh hikmah dan bijaksana. Hari ini kita telah sampai pada surat At-Taubah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yudinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum saghirun." Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan tentang jizyah dalam pandangan Islam. Peperangan yang disebutkan atau dikomandangkan, diproklamirkan pada ayat 29 dari surat Taubah ini terjadi pada saat suasana perang. Ayat ini bukanlah ayat yang berlaku secara umum dikala umat Islam lagi duduk damai tentram bersama dengan umat agama lainnya. Maka sangat disayangkan bila ada orang yang mengatakan bahwa Islam adalah agama kekerasan, dan dengan ajaran kekerasan dia pun memproklamirkan bahwa Islam itu bengis dan kejam, sehingga harus bersifat keras dan kasar kepada orang-orang non-muslim. Saya rasa tidak demikian. Ayat ini sekali lagi kita temukan dan kita sebutkan terkait erat dengan suasana perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga seorang Yahudi, dan Nabi Muhammad tidak pernah mengintimidasi dia dan menakut-nakuti dia. Bahkan ketika orang Yahudi itu melemparkan kotoran kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tetap sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pandangan jizyah menurut Islam, nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ustadz Fajrul Haq secara sepintas. Kenapa umat Islam meminta kepada non-muslim yang berada di daerah Islam untuk membayar jizyah? Karena ini juga diberlakukan kepada umat Islam, tepatnya untuk membayar zakat. Bila umat Islam membayar zakat, maka non-muslim diminta untuk membayar jizyah. Jizyah yang dibayar oleh non-muslim kepada negara Islam bertujuan untuk melindungi nyawa dan harta mereka bila terjadi peperangan dari luar. Dan diharapkan pula kepada orang-orang non-muslim yang berada di negara Islam untuk dapat menghormati agama Islam, dan untuk dapat dan tidak pula menjadi duri atau api dalam sekam, atau musuh dalam selimut, atau menjadi mata-mata bagi tentara musuh. Tentu saja itu bukanlah yang diharapkan dari pandangan jizyah menurut Islam. Ringkasnya, jizyah adalah upah yang dibayar untuk membayar, untuk melindungi nyawa dan harta umat kafir yang berada di negara Islam. Bila umat Islam tidak bisa melindungi harta dan nyawa non-muslim di negara Islam, maka pada waktu itu jizyah akan dikembalikan. Dan ini terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam pertengahan di mana umat Islam tidak bisa melindungi nyawa dan harta mereka, maka jizyah tersebut dikembalikan kepada mereka. Ustaz Fajrul, kami persilahkan. Iya. Ini ayat ini satu sisi Allah memberikan perintah qatilu. Tapi sebelum kita menjelaskan qatilu ini, mungkin orang-orang sudah akan berpikir qatilu ini adalah berperang. Tapi ketika di ayat ini juga ada menyuruh, Allah menyuruh hatta yu'tu al-jizyah. Artinya apa? Artinya bahwasanya Allah itu menggantikan peperangan itu dengan membayar fidyah. Membayar jizyah. Jizyah itu pajak, begitu kan? Dalam arti kata apa? Sebetulnya ini adalah akibat dari apa yang menjadikan mereka itu tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka itu tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Maka tidak, hal inilah yang menjadikan mereka itu membayar jizyah. Maka sebetulnya Islam ini tidaklah, ketika kita mendengar kata-kata qatilu tersebut, itu adalah merupakan perintah perang mutlak atau tidak ada penawaran. Karena kalau dikatakan tidak ada penawaran, kenapa Allah mengatakan di sebelum akhir dari ayat ini mereka harus membayar jizyah? Dalam arti kata, pemberian jizyah ini adalah ganti dari peperangan. Maka ketika kita mendengarkan qatilu itu adalah sebuah perintah, dan ketika kita mendengarkan alladzina la yu'minun, ini adalah keterangan bahwasanya dosa-dosa yang mereka lakukan, maka itulah yang menyebabkan mereka itu harus mendapat ganjaran, yaitu al-jizyah. Dan ketika Allah juga mengatakan wala bi yaumil akhir, ini adalah untuk kedua kalinya mereka itu melakukan dosa, yang mana i'tikad ataupun keyakinan mereka itu tidak beriman kepada hari yaumil akhir, hari akhirat. Maka setelah itu ketika Allah berfirman wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu, ini adalah tambahan dari dosa mereka yang mereka lakukan. Dan ketika Allah juga berfirman wala yadinuna dinal haq, ini adalah mengisyaratkan bahwasanya mereka itu betul-betul melakukan maksiat, dalam arti kata penyelewengan dan berkeras hati mereka, yang mana mereka ini tidak pernah mau masuk Islam. Ketika Allah berfirman summa minal ladzina utul kitab, di sini Allah memberikan keistimewaan kepada ahlul kitab karena mereka itu memang betul-betul mengetahui, karena mereka itu meyakini Allah itu ada, tauhid, agama tauhid. Tapi ketika Allah mengatakan seperti ini adalah untuk penekanan alasan mereka itu tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau meyakini hari akhirat itu, dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Karena mereka ini didapatkan sebetulnya semuanya ahlul kitab ini dalam Taurat ataupun dalam Injil, bahwasanya mereka ini terdapatkan di sana orang-orang yang betul-betul mengakui adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah rampung hal ini, kriteria seperti inilah yang Allah berikan firman-Nya, sehingga kita sebagai umat Islam pada saat dahulu melaksanakan artinya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan jizyah tersebut demi keamanan, karena keamanan ini perlu juga dilaksanakan, karena itulah sebetulnya inti di dalam Islam tersebut. Ya, Ustaz Arifin, ketika Allah berfirman hatta yu'tu al-jizyah an yadin wa hum saghirun, di sini kan bahasa saghirun ini artinya kalau kita ambil bahasanya itu kan artinya kecil, Ustaz. Kecil, iya. Tapi kenapa diartikan di sini tunduk? Iya. Jadi menarik di sini bahwa shogir itu kecil, karena biasanya orang kecil itu mudah disepelekan dan diremehkan, sehingga dia tidak bisa gak sombong angkuh, karena kibar besar itu identik dengan kesombongan dan keangkuhan, sementara shogir itu identik dengan kehinaan dan ketundukan. Jadi itulah kaitannya Ustaz Fajrul. Kalau kita lihat di sini maksud dengan yu'tul jizyata an yadin wa hum shaghirun, bahwa ketika kita membayar jizyah itu bukan berarti kita memberi uang kita dan kita merasa hebat. Karena biasanya pemberi lebih hebat daripada yang menerima, kan begitu Ustaz Fajrul. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Lain halnya dengan zakat dan jizyah. Zakat yang kita beri itu bukan berarti kita hebat. Jizyah yang kita beri itu bukanlah berarti kita hebat. Sama seperti kita membayar iuran pajak atau membayar bayaran telepon, membayar listrik di rumah, itu bukan ketika kita memberi kita hebat, bukan. Yang kita beri itu adalah kewajiban dari kita untuk kelangsungan listrik kita supaya tidak terputus, kelangsungan telepon kita supaya tidak diputus, kelangsungan air kita supaya tidak diputus. Begitu juga lah membayar jizyah ini bukanlah kehormatan. Membayar zakat bukanlah kehormatan, tetapi ini merupakan kewajiban. Jizyah dibayar agar terlindungi agar terlindungi harta dan nyawa non-muslim di dalam negara Islam. Begitu juga membayar zakat, bukan orang yang membayar zakat itu merasa hebat dan super, karena ini adalah kewajiban untuk membersihkan harta dia, karena di samping harta yang dia miliki itu terdapat hak fakir miskin yang harus dia berikan. Kalau tidak dia berikan, berarti dia telah memakan hak harta fakir miskin yang ada di situ. Jadi di sini disebutkan wahum shaghirun, ketika memberi zakat, ketika memberi jizyah, jangan angkuh dan sombong, tetapi ini adalah kewajiban yang harus dilepaskan. Dan di sisi lain Ustaz Fajrul disebutkan ayadin. Iya. Yadin artinya tangan. Apa maksudnya di sini Ustaz Fajrul? Iya. Maksudnya di sini adalah yadin ataupun tangan yang dimaksudkan di sini adalah supaya kita dapat membela diri kita. Dalam arti kata membela diri supaya kita terus bermakna ke dalam hidup kita ini. Iya. Karena pada satu pada sisi lain juga Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda al yadul ulia khairun min yadis supla wal yadul ulia al munfiqah was supla as-sa'ilah. Artinya apa? Artinya tangan kita ini adalah lebih mulia dari lebih mulia tangan kita ini artinya bekerja daripada kita harus terus meminta. Karena tangan kita ini diperuntukkan sebetulnya untuk mencari nafkah. Bukan tangan kita ini meminta-minta. Jadi inilah yang didasari di dalam hidup ini. Maka ketika kita melihat arti kata di sini an yadin di sini, Allah sebetulnya ingin menginginkan kita itu berupaya bagaimana kita itu dapat berkomunikasi di dalam lingkungan antara orang muslim dengan non muslim. Iya. Kalau saya lihat juga an yadin di sini artinya hand by hand. Jadi jizyah itu harus dibayar langsung dan tunai, tidak boleh diwakilkan atau mengirim melalui pos. Itu satu pengertian dari ayadin, tapi harus diserahkan hand by hand. Atau juga disebutkan ayadin wahum shaghirun, itu memberi ilustrasi kepada kita bahwa al-yadul ulya khairu min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik tangan di bawah, tidak berlaku pada jizyah dan zakat. Karena apa? Karena sedekah itu memang menimbulkan rasa kebahagiaan karena kita dapat memberi. Iya. Tapi jizyah dan zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan muslim dalam hal zakat, dan jizyah dalam hal non-muslim itu bagikan kita membayar pemakaian listrik ataupun air yang telah kita lakukan. Iya, jadi Ustaz maksudnya begini Ustaz, dalam arti ada yang menafsirkan bahwasanya tangan, masukkan tangan yang memberi itu yaitu dalam pengertian sedekah. Itu adalah mulia. Ya, mulia. Tapi ketika tangan kita itu memberi dalam jizyah pembayaran itu, itulah yang dimaksudkan tangan supla. Karena shaghirun, karena itu adalah kewajiban. Zakat adalah kewajiban, jizyah adalah kewajiban. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Beginilah pandangan jizyah dalam Islam, bahwa jizyah adalah kewajiban yang harus dibayar karena Islam akan melindungi harta dan nyawa non-muslim, sebagaimana zakat harus dibayar karena dia akan karena di dalam harta orang kaya terdapat hak fakir miskin. Ketika itu tidak dibayar orang kaya, berarti dia telah memakan hak fakir miskin. Maka disebut Allah ayyadim wahum shaghirun. Sadaqallahul azim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.